pandang wajahmu sedari tadi. Hatiku berdebar selalu, mata hatiku menyatakan kerinduanku. Oh sayang, permata hatiku. Pandang wajahmu sedari tadi, hatiku berdebar selalu, mata hatiku menyatakan kerinduanku. Oh sayang, permata hatiku. Tak.